بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tentang tafsir ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek dari juz amna, yaitu juz yang ke-30 dari Al-Quranul Karim. Sekarang kita sampai pada penafsiran surat An-Nasr. Siapa yang membaca? Siapa yang hafal? Coba salah satu baca. Antum baca surah An-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم. Coba yang lain. Pak Agus. Nah, ini yang diistilahkan atau yang disebut dengan surah An-Nasr. Allah Ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ أَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Surat ini mengandung 3 ayat. Surat ini yaitu surah An-Nasr secara ijma adalah surah madaniyah, karena ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran itu dibagi 2, ada yang makkiyah, ada yang madaniyah. Makkiyah yaitu yang turun di Mekah, disebut dengan makkiyah. Sedangkan madaniyah yaitu yang turun di kota Al-Madinah, sehingga disebut dengan madaniyah. Nah, surat ini bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir, disebut dengan surat madaniyah, turunnya di kota Madinah. Surat ini termasuk dari surat yang terakhir turun dari Al-Qur'anul Karim. Bahkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, akhiru suratin nazalat minal qur'ani jami'an idza jaa'a nasrullahi wal fath. Kata beliau, akhir surat yang turun dari Al-Qur'an secara keseluruhan yaitu firman Allah idza jaa'a nasrullahi wal fath sampai akhir surat, yaitu surah An-Nasr. Para ulama khilaf tentang waktu turunnya surat ini. Sebagian berpendapat bahwa turunnya surat ini adalah pada tahun terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun di mana beliau meninggal, beliau wafat. Yang pada tahun itu pula terjadi Hajjatul Wada. Terjadi Hajjatul Wada. Disebutkan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala turun firman Allah, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa dirinya telah diberitahu akan meninggal. Bahwa beliau akan diambil nyawanya pada tahun itu. Dan riwayat Al-Imam Ahmad ini sanadnya hasan. Namun menurut Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, sebagaimana dalam sebuah risalah beliau tentang surat ini, kata beliau, yang zahir dari ayat ini atau dari surat ini, bahwa surat ini turun sebelum Fathu Makkah. Ya, sebelum Fathu Makkah. Ini terlihat dari zahir ayat, kata beliau. Karena Allah menyatakan, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan di sini adalah Fathu Makkah. Berarti ayat ini turun atau surat ini turun sebelum datangnya Fathu Makkah. Dan diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun surat ini, beliau menyatakan, "Ja'a nasrullahi wal fath wa ja'a ahlul Yaman." Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan telah datang penduduk Yaman. Dan ma'ruf bahwa penduduk Yaman datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya Fathu Makkah. Sebelum terjadinya Fathu Makkah. Nah, pada ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan Allah di sini adalah pembelaan Allah, bantuan Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengalahkan musuh-musuh beliau dan menguasai bangsa Arab. Baik dari kalangan Quraisy ataupun yang selain Quraisy. Nah, disebutkan di dalam salah satu penafsiran Ibnu Abbas bahwa pertolongan Allah di sini adalah Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Al-Hudaybiyah. Di mana perjanjian Al-Hudaybiyah ini adalah awal pertolongan Allah Jalla wa'ala untuk terjadinya Fathu Makkah. Karena dalam perjanjian Hudaybiyah itu ada butir-butir perjanjian yang kemudian nantinya dilanggar oleh orang-orang musyrik kota Mekah, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama pasukannya untuk menaklukkan mereka dan menundukkan kota Mekah, sehingga terjadilah Fathu Makkah. Nah, sedangkan Al-Fath yaitu kemenangan yang dimaksud adalah pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang selainnya bahwa dahulu bangsa Arab menunggu dan menanti keislamannya. Mereka melihat kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menguasai kota Mekah. Karena maknanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai kota Mekah, itu artinya bahwa beliau alal haq, beliau di atas kebenaran. Karena tidak ada orang yang biasa yang bisa menguasai kota Mekah melainkan dia berada di atas kebenaran. Sebab ahlul batil kalau ingin menguasai kota Mekah dalam keadaan dia berada di atas kebatilannya, dia pasti akan dihancurkan oleh Allah. Dan telah terjadi sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abrahah dan pasukannya datang untuk menguasai kota Mekah. Dan apa yang terjadi pada Abrahah? Abrahah datang dengan pasukan besar, pasukan yang kuat, yang dikenal dengan Ashabul Fil, yang mereka datang dengan pasukan gajah. Tunggangannya itu gajah, menunjukkan akan kekuatan dan kehebatan. Tapi apa yang terjadi? Mereka dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan sebelum mereka memasuki kota Mekah. Sampai mereka hancur, binasa, lari tunggang langgang, dan Abrahah mati dalam keadaan dadanya terkena oleh batu yang dibawa oleh burung ababil, ya, dan terbelah di wilayah Yaman, di kota Sana'a. Nah, dan kita tahu bagaimana Allah menyatakan di dalam surah Al-Fil, apa kata Allah? Siapa yang hafal surat Al-Fil? Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Cukup surat ini mengkisahkan bagaimana Allah menghancurkan mereka dengan burung ababil. Yang datang adalah pasukan gajah. Ya. Tapi Allah cukup menghancurkan mereka hanya dengan mengirim burung ababil. Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kalian tidak melihat apa yang diperbuat oleh Rabbmu terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka berada di dalam kesia-siaan? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah mengirim kepada mereka burung ababil. Faja'alahum ka'asfin makul. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang burung-burung ababil itu melempari mereka dengan sijil, ya, batu-batu kecil dari api neraka. Ya. Faja'alahum fa'asfin makul. Ya. Ketika mereka dilempari dengan batu-batu dari sijil, faja'alahum ka'asfin makul. Maka Allah menjadikan seperti dedaunan yang dimakan ulat. Gampang bagi Allah untuk menghancurkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dengan seringan-ringannya, sekecil-kecilnya makhluk. Nah, ini kalau dia alal batil. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai nabi dan beliau mendakwahkan kepada jalan Allah, orang-orang Arab itu menunggu, ya, untuk membuktikan bahwa beliau ini alal haq atau bukan. Mereka melihat, berhasilkah beliau menguasai kota Mekah? Bisakah beliau membawa pasukannya untuk masuk ke kota Mekah dan menguasai kota Mekah? Yang di sana ada Ka'bah, rumah Allah, ya, Baitullahil Haram. maka bangsa Arab menunggu. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil melakukan Fathu Makkah. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa beliau alal haq. Beliau ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabbul Ka'bah. Pemilik Ka'bah. Nah, makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai kota Mekah, mereka pun masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Lamma kana al-fathu badara kullu qaumin bi islamihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanatil ahya'u تلوم بإسلامها فتح مكة فيقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. Kata Amr bin Salamah, tatkala terjadi Fathu Makkah, maka setiap kaum dari bangsa Arab bergegas untuk menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kata Amr, ya, kampung-kampung atau negeri-negeri Arab itu talumu bi islamiha, ya, menunda keislamannya, sengaja menanti terjadinya Fathu Makkah. Fayaqulun, dan mereka mengatakan da'u wa qaum, biarkan urusan dia dan kaumnya. Fa in zahara alaihim fa huwa nabi. Kalau memang benar-benar dia berhasil menguasai mereka, yaitu bangsa Quraisy, masuk ke dalam kota Mekkah, menguasai kota Mekkah, fa huwa nabi, berarti memang benar-benar dia adalah seorang Nabi. Nah, ketika ini terjadi, mereka enggak ragu. Khalas. Dia alal haq. Ini benar-benar Nabi. Maka mereka datang secara berbondong-bondong menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah katakan, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu Fathu Makkah. Nah, walaupun ada sebahagian ulama, ya, seperti Ibnu Athiyyah, sebagian ahli tafsir, menyatakan bahwa fathu di sini, al-fathu di sini, kemenangan di sini bukan hanya sekedar kemenangan terhadap kota Mekah, tetapi setiap kemenangan yang berhasil dilakukan oleh kaum muslimin, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin dari apa yang beliau kuasai terhadap wilayah-wilayah lain, ya, baik itu kota Mekah ataupun yang selainnya seperti Al-Madain, Al-Taif, Hijaz, Yaman, dan yang selain itu. Maka lafadznya ini lebih umum menurut sebagian ahli tafsir, karena Allah menyatakan idza jaa'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini umum. Nah, tapi banyak dari kalangan ahlul ilm, ya, menyatakan bahwa fathu, al-fathu atau kemenangan yang dimaksud di sini adalah Fathu Makkah, seperti yang disebutkan dalam beberapa tafsir, disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, demikian pula oleh Al-Qurtubi dan juga oleh Al-Alusi di dalam Ruhul Ma'ani, dan yang selain mereka dari kalangan ahli tafsir, bahwa yang dimaksud dengan al-fathu adalah Fathu Makkah. Ya, kemenangan di sini adalah kemenangan berhasil menguasai kota Makkah dengan penafsiran yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ya. Nah, menurut sebahagian ahli tafsir seperti Muqatil bin Hayyan, mereka mengatakan bahwa an-nas yang dimaksud adalah ahlul Yaman, penduduk Yaman. Ya, ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyatakan keislaman mereka. Namun menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama ahli tafsir, bahwa manusia di sini bersifat umum. Ya, bangsa Arab seluruhnya, bukan hanya sekedar penduduk Yaman. Ya, disebutkan di dalam riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, riwayat ini tadi sudah kita singgung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jaa al fathu wa jaa nasrullah wa jaa ahlul yaman. Telah datang kemenangan, telah datang pertolongan Allah, dan telah datang kepada kita para penduduk Yaman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ahlul Yaman? Wahai Rasulullah, siapa itu penduduk Yaman? Ya, bagaimana mereka? Apa sifat mereka? Sebagai faedah yang saya tambahkan di sini sebelum kita lanjutkan hadis ini, bahwa mereka ahlul Yaman disebut dengan penduduk Al-Yaman karena wilayah Yaman itu terletak di sebelah kanan dari Ka'bah. Al-Yumna dari kanan maksudnya. Sehingga mereka disebut dengan Ahlul Yaman. Sedangkan penduduk Syam karena posisi wilayah mereka di sebelah kiri dari Ka'bah. Nah, siapa mereka Ahlul Yaman ini? Orang-orang wilayah Yaman ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah qaumun raqiqatun qulubuhum wa layyinatun alsinatuhum. Al-imanu Yaman, kata Nabi. Wal hikmatu yamaniyah wal fiqhu Yaman. Ya. Mereka adalah suatu kaum yang hati mereka itu halus. Ya. Lisan mereka itu lembut. Iman itu berada di Yaman. Dan hikmah itu ada di Yaman. Dan fikih itu ada di Yaman. Ini salah satu hadis yang disebutkan tentang keutamaan para penduduk Yaman. Ya. Mereka lebih halus dan lisannya lebih lembut. Dan ini pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi ahlul Yaman pada waktu itu. Nah, dan beliau nyatakan, al-imanu Yaman, wal-hikmatu Yamaniyah, wal-fikhu Yaman. Iman itu adalah Yaman. Hikmah adalah Yamaniyah, berada di Yaman. Wal-fikhu Yaman. Nah. Dan di masa belakangan, banyak ulama-ulama yang keluar dari negeri Yaman. Ya. Siapa yang antum kenal dari ulama negeri Yaman? Banyak ulama negeri Yaman. Siapa di antaranya? Baik, ini termasuk belakangan beliau. Ya, tapi dakwah beliau luar biasa. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, semenjak masa diutusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain ke kota Yaman, ya, tidak pernah dakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kuat dari apa yang terjadi di masa Syekh Muqbil rahimahullah. Nah, ini kelebihan beliau. Ya, tapi sebelum beliau banyak ulama-ulama Yaman yang dikenal dengan keilmuannya, dengan hikmahnya, dengan fikihnya. Siapa di antaranya yang pernah tahu? Siapa? As-Sun'ani. Ya, pengarang kitab Subulus Salam. Yang lainnya? Asy-Syaukani. Ya, siapa lagi? Sebelumnya lagi. Siapa lagi yang lain? Al-Imam Abdul Razzaq. Ya, Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani. Banyak para ulama di Yaman. Ya, dan banyak pula para ulama yang dahulu menuntut ilmu ke Yaman. Termasuk di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah yang datang ke negeri Son'a, ke wilayah Son'a untuk belajar dari Al-Imam Abdul Razzaq. Nah, mengambil ilmu dari Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Meskipun demikian, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, meskipun hadis ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan tentang ahlul Yaman, tapi ya, ahlul Yaman itu adalah sebahagian dari manusia yang masuk ke dalam Islam pada waktu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah terjadinya Fathu Makkah, ya, bangsa Arab berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Apalagi setelah penundukan wilayah Hunain dan Taif. Ya, maka secara lengkap, secara sempurna, bangsa Arab masuk ke dalam Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Ibnu Athiyah, salah seorang ahli tafsir, menyatakan bahwa Arab yang masuk ke dalam Islam di masa beliau itu para penyembah berhala. Ya, para penyembah berhala. Sementara orang-orang Nasara dari kalangan Bani Taghlib, mereka tidak masuk Islam di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka membayar jizyah. Nah, jadi secara umum bahwa ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada umumnya bangsa Arab telah masuk ke dalam Islam. Dan dengan meninggalnya beliau sempat terjadi kemurtadan. Ya, ada yang murtad bersama Musailamah al-Kadzab. Ada pula yang murtad karena tidak mau membayar zakat. Ya, dan memang dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goncang pada waktu itu. Orang-orang menanti apakah Islam dan kaum muslimin ini akan berlangsung lama masa kejayaannya atau tidak, atau hanya sementara saja. Karena pada biasanya kalau sebuah kekuasaan, sebuah kepemimpinan, pemimpinnya dan penguasanya meninggal, maka itu akan goncang. Mereka kira ini sama dengan raja-raja dunia yang lain. Ya. Nah, bagi orang-orang yang pemula dalam masuk Islam, sebahagian mereka murtad, ada yang beriman bersama Musailamah al-Kadzab, ada pula yang akhirnya mereka murtad dan tidak mau membayar zakat. Ya. Dan disinilah keunggulan dari Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ya. Isyarat-isyarat yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepemimpinan Abu Bakar itu tidak salah. Ya. Beliau yang tadinya adalah seorang yang sangat dikenal dengan kelemah lembutannya, kehalusannya. Ya. Ternyata beliau radhiyallahu an di masa-masa genting seperti ini, beliau menunjukkan ketegasan beliau, kekuatan beliau, ya, dan kekokohan beliau di atas agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau tidak pilih kasih. Ya, beliau menyiapkan pasukan untuk mengalahkan Musailamah al-Kadzab dan menindak orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Ya. Sempat Umar ibn Khattab protes pada waktu itu dan mendatangi Abu Bakar. Kenapa engkau memerangi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Cuma karena mereka tidak mau membayar zakat. Maka kata Abu Bakar, wallahi la uqatilannahum, demi Allah aku akan memerangi mereka sampai yu'adduna ma kanu yu'adduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mau membayar apa yang pernah mereka bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena zakat itu termasuk hakul Islam. Ya. Nah, hakul mal yang harus dikeluarkan di dalam Islam, yang tidak mau membayarnya maka dia diperangi oleh penguasa muslimin. Maka dengan ketegasan Abu Bakar ini dan tampak oleh Umar bahwa dia alal haq, Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam. Karena ketegasan beliau, beliau ditolong oleh Allah. Ya. Sehingga beliau bisa mengalahkan orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Dan bahkan setelah itu beliau berhasil mengalahkan pasukan Musailamah al-Kadzab dan terbunuh Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Dan beliau juga menyiapkan pasukan untuk memerangi Romawi yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar berhasil, ya, meredam semua kegelisahan, ya, semua keraguan, semua kebimbangan yang ada pada sebahagian manusia yang mereka mulai ragu-ragu terhadap Islam. Dengan demikian mereka akhirnya menjadi tenang, menjadi tenteram, kembali kepada keislaman, dan banyak wilayah-wilayah yang akhirnya tunduk kembali kepada kaum muslimin. Nah, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Al-Madini rahimahullah, Allah itu telah menjaga agamanya dengan dua orang. Yang pertama bi Abi Bakrin fi ayyamir riddah. Yang pertama adalah dengan Abu Bakr pada hari-hari kemurtadan manusia, yaitu ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu banyak wilayah yang mulai murtad dan minimalnya ragu-ragu terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang kokoh pada waktu itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah hanya beberapa wilayah saja. Mekah, Madinah dan Taif. Yang lainnya imma murtad wa imma mulai ragu. Maka dengan ketegasan Abu Bakar ini Allah kokohkan Islam dan kaum muslimin dan Allah jaga agamanya. Makanya kata Imam Ali bin al-Madini rahimahullah, hafizallahu hadzal din bi rajulain itsnain. Allah menjaga agama ini dengan dua orang. Bi Abi Bakr fi ayyamir riddah, dengan Abu Bakar ketika hari-hari kemurtadan, wa bil Imam Ahmad fi ayyamil mihnah, dan juga dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika terjadinya ujian mengenai pendapat kufur, pendapat bid'ah yang menyatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, padahal Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dengan kesabaran Al-Imam Ahmad, Allah jaga agama ini sehingga Al-Qur'an diyakini oleh kaum muslimin sebagai kalamullah dan bukan makhluk. Baik. Kemudian selanjutnya dinyatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu. Al-Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah di dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwa tasbih di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama menafsirkan tasbih di sini maksudnya adalah salat. Ya, sebagaimana dinukilkan dari penafsiran Ibnu Abbas. Dan sebahagian ulama yang lainnya menafsirkan at-tasbih di sini adalah tasbih yang ma'ruf, yaitu ucapan subhanallah, mensucikan Allah jalla wa ala dari segala kejelekan, keburukan dan kekurangan. Baik. Dan pernyataan Allah fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu, di sini ada dua maknanya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang maknanya. Yang pertama, coba perhatikan. Allah menyatakan fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu. Maksudnya di sini adalah bertasbihlah engkau dalam keadaan engkau memuji Rabbmu. Artinya, kumpulkan antara tasbih dan tahmid. Sehingga, contohnya seperti kita menyatakan, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ya, maha suci Allah dan dengan memujinya. Ini salah satu maknanya. Makna yang kedua, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu, maknanya yaitu bertasbihlah engkau dengan tasbih yang mengandung pujian kepada Rabbmu. Ya. Karena tidak setiap orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia memberikan sanjungan dan pujian kepada Allah. Ada yang bertasbih itu justru tasbihnya merendahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau contohkan seperti tasbihnya orang-orang Mu'tazilah. Ya, yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, seperti Bishr Al-Marisi, ya, dalam tasbihnya dia mengatakan apa? Subhana Rabbiyal Asfal. Maha suci Allah, Rabbku yang maha rendah. Kenapa? Karena dia menolak sifat tinggi bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kan bukan tasbih yang mengandung pujian kepada Allah, tapi justru merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maksudnya wasabbih bihamdi rabbika dan bertasbihlah engkau. Dan dengan memuji Rabbmu maksudnya yaitu bertasbih dengan tasbih yang mengandung pujian kepada Allah. Ya, seperti apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau, di mana beliau ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la, ya subhana rabbiyal a'la. Yang Maha Suci Allah, Rabbku yang Maha Tinggi. Baik. Ini dua makna tentang fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu. Kemudian di akhir ayat Allah menyatakan wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya dia adalah zat yang maha menerima taubat. Nah, di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-istighfar wa taubah, ya perhatikan, al-istighfar itu artinya adalah permohonan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Permohonan untuk diampuni oleh Allah artinya bukan saja dosa kita dihapuskan atau ditutupi oleh Allah, ya, tetapi kita juga dilindungi oleh Allah dari akibat buruk perbuatan dosa kita. Itu makna al-istighfar. Sehingga Ibnu Rajab menyebutkan bahwa disinilah perbedaan antara al-afu wal-maghfirah. Ya. Kemaafan dari Allah ataupun keampunan dari Allah. Bedanya apa? Kalau yang namanya maaf, ya diberi maaf, itu bisa jadi setelah dihukum. Setelah diberi akibat dari perbuatan buruknya. Ya, setelah dia dihukum, kemudian dimaafkan. Itu al-afu. Tapi al-maghfirah, di mana seorang dimaafkan, ya, dihapuskan kesalahannya, dan tanpa hukuman sama sekali. Tanpa dia merasakan akibat dari keburukan perbuatannya. Maka yang kita minta kepada Allah adalah al-maghfirah. Kita melakukan al-istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Artinya kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan dari dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, ya, kelemahan-kelemahan kita, kita tidak disiksa oleh Allah Azza wa Jal, tidak dihukum oleh Allah akan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, kita tidak merasakan dampak buruknya. Makanya di dalam Sayyidul Istighfar, apa doa yang kita baca? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya, kita nyatakan a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan apa yang telah aku perbuat. Kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk yang diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Nah. Kemudian al-maghfirah dan at-taubah. Al-maghfirah dan at-taubah. Kalau kata al-maghfirah dan kata at-taubah itu dikumpulkan, ya, meminta ampun dan bertaubat, maka masing-masingnya punya makna. Minta ampun kepada Allah apabila dikumpulkan dengan taubat, maka artinya minta ampun itu adalah kita memohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah dari akibat kejelekan dosa kita di masa lampau, dengan kita memohon ampunannya dan menyesal atas dosa kita. Sedangkan taubat di sini maksudnya kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita dilindungi oleh Allah akan akibat dosa kita yang mungkin terjadi dari kita pada masa yang akan datang, sehingga kita berupaya untuk melepaskan diri dari perbuatan dosa. Itu maknanya taubat. Ini kalau digabungkan antara beristighfar dan bertaubat seperti dalam ayat ini, wastaghfirhu innahu kana tawwaba, dan mohon ampunlah kepadanya, sungguhnya dia adalah zat yang maha menerima taubat. Ya, tapi kalau masing-masingnya disendirikan, ya, misalnya diperintahkan kita untuk beristighfar, maka maknanya umum, merangkap keduanya. Istighfar di sini juga mengandung makna taubat. Demikian pula kalau disendirikan taubat, maka taubat itu juga mengandung makna al-istighfar. Artinya bahwa kita minta perlindungan kepada Allah dari akibat buruk dosa-dosa kita yang telah lampau, ya, dengan memohon ampun kepada Allah. Dan juga kita minta dilindungi dari akibat buruk dosa-dosa kita yang mungkin terjadi pada diri kita pada masa yang akan datang, dengan kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kalau dia dikumpulkan, maka dia terpisah. Tapi kalau dia terpisah, maka dia maknanya terkumpulkan. Paham maksudnya? Ya. Idza ijtama'a iftaraq wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau kata istighfar itu bergabung dengan kata taubah, masing-masingnya mempunyai makna yang terpisah sendiri-sendiri. Tapi kalau masing-masingnya dipisahkan, istighfar saja, maka maknanya mengandung keduanya secara keseluruhan. Ya. Demikian pula kalau taubat disendirikan, maknanya mengandung keduanya secara keseluruhan. Taubat itu mengandung makna istighfar, dan istighfar itu mengandung makna taubat. Tapi kalau digabungkan, masing-masing mempunyai makna sendiri-sendiri. Baik. Sebahagian sahabat menafsirkan ayat ini atau surat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar ketika datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah tersebut. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi Fathu Makkah, beliau salat 8 rakaat. Ya. Nah, demikian pula dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia berhasil menguasai wilayah Al-Madain, dia melaksanakan salat yang diistilahkan dengan salatul fath, salat kemenangan atas musuh. Nah, tapi ada penafsiran lain di kalangan as-sahabah, yaitu apa yang ditafsirkan oleh Umar ibn al-Khattab dan Ibnu Abbas. Yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dahulu memasukkan Abdullah ibn Abbas ini di dalam majelis Asy-Syura bersama para asyiah al-Badr, orang-orang tua perang Badar. Sehingga sebahagian dari mereka bertanya-tanya, kenapa Umar ibn al-Khattab memasukkan anak kecil ini bersama kita? Karena Ibn Abbas ini min sigharis sahabah, dari termasuk dari sahabat kecil. Maksudnya sahabat kecil di sini bukan badannya kecil. Artinya bahwa Ibn Abbas ini orang yang belakangan keislamannya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keislamannya pada masa waktu yang singkat. Maka disebutlah dengan sigar sahabat, sahabat kecil. Orang yang lama keislamannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang awal-awal masuk ke dalam Islam di awal dakwah beliau alaihi salatu wassalam, disebut dengan kibar as-sahabah, sahabat-sahabat besar semacam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Nah, sedangkan Ibnu Abbas dia hanya sebentar menemui masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keislamannya. Ya. Dia termasuk sigar as-sahabah. Tapi keunggulan atau kelebihan dari Ibnu Abbas ini, dia punya ilmu yang dalam. Ya, fikih yang luar biasa. Dan memang dia telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya, beliau pernah secara khusus didoakan oleh Nabi, ya Allah, faqqihhu fid din. Jadikan anak ini orang yang faqih, ya, orang yang mengerti tentang agamanya, wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajari dia tentang tafsir Al-Qur'an. Makanya Ibnu Abbas ini mempunyai ilmu yang dalam. Ya. Peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rajin menuntut ilmu. Dia rajin mendatangi sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat tua untuk mendapatkan riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mata Umar saja, Umar sudah memasukkannya di antara asyiah Badr. Ya, duduk bersama orang-orang tua yang ikut perang Badar. Ya. Kata sebahagian dari mereka, kenapa Umar memasukkan anak ini? Ya, kita juga punya anak yang sepertinya, tapi tidak pantas untuk duduk di sini. Maka suatu saat Umar ibnul Khattab sengaja mengumpulkan mereka, dan Umar ibnul Khattab kemudian bertanya kepada orang tua perang Badar tadi. Umar bertanya tentang surat ini. Kata Umar, apa menurut kalian penafsiran atau maksud dari firman Allah Azza wa Jal, "Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaab." Menurut kalian apa maksudnya ayat surat ini? Sebagian mereka menyatakan ini maksudnya bahwa perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ditolong dan diberi kemenangan oleh Allah untuk beliau banyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah. Ya, sebahagian tidak menjawab, tidak memberikan jawabannya. Kemudian sampailah giliran itu kepada Abdullah bin Abbas. Maka kata Umar, apa menurutmu wahai Ibnu Abbas tentang surat ini? Awalnya Ibnu Abbas menolak, tidak ingin memberikan pendapatnya karena dia merasa tidak pantas di tengah-tengah orang-orang tua yang mereka adalah kibar sahabat. Maka dipaksa oleh Umar, apa pendapatmu? Maka kata Abdullah ibnu Abbas, pendapatku surat ini menunjukkan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ajalnya beliau. Karena Allah menyatakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka kata Umar ibn al-Khattab, menurutku aku tidak tahu penafsiran lain tentang surat ini melainkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Jelas ayat ini, surat ini. Kenapa? Karena kalau sudah datang pertolongan Allah dan Allah memberikan kemenangan, kemudian manusia masuk ke dalam agama Allah ini afwajan secara berbondong-bondong, artinya apa? Sudah selesai kan? Berarti Rasulullah sudah menyampaikan amanahnya, menyampaikan dakwahnya, mengajari umat akan agama Allah. Tidak ada lagi kebutuhan beliau untuk tinggal di muka bumi ini. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang tugasnya menyampaikan agama Allah, dan risalah itu telah tersampaikan. Berarti kalau sudah Allah beri kemenangan dan manusia telah masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, ya sudah selesai masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajalnya. Makanya dalam riwayat yang telah kita sebutkan tadi, ketika surat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa inilah saatnya dia akan meninggal, akan diambil nyawanya oleh Allah azza wajalla. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beliau banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah ya akan kekurangan-kekurangan beliau dan kelemahan-kelemahan beliau, karena sudah saatnya beliau diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini juga pernah terjadi yang semisalnya suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya beliau menyatakan, "Inna 'abdan khuyyira bainad dunya wa baina liqa'i rabbih, fakhtara liqa'a rabbih." Ya, seperti yang disebutkan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Nah. Baik. Artinya, di dalam khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang hamba telah diberi pilihan oleh Allah antara dia memilih dunia atau bertemu dengan Rabb-nya. Namun hamba itu memilih untuk dia bertemu dengan Rabb-nya. Nah, Abu Bakr radhiyallahu an memahami khutbah Nabi ini adalah tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang dimaksud dengan hamba di sini adalah beliau. Iya. Dan memang betul. Jadi di akhir dari hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi pilihan oleh Allah antara beliau tinggal di dunia atau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan akhir yang didengar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, "Allahumma ila ar-rafiqil a'la." Ya Allah, angkatlah ke ar-rafiqil a'la, ke tempat yang tertinggi, artinya menemuimu ya Allah. Ini kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau memilih untuk segera bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan ajal beliau alaihi salatu wassalam. Ini salah satu keunggulan dan kelebihan Ibnu Abbas. Dia tahu bahwa surat ini adalah tentang ajalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada pelajaran lain di mana al-istighfar itu ternyata adalah penutup setiap amalan-amalan soleh. Ya, sehingga sepantasnya bahwa al-istighfar itu adalah penutup kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Allah di dalam surat ini, wastaghfirhu innahu kana tawwaba, dan beristighfarlah kepadanya karena sungguhnya dia adalah zat yang maha menerima taubat. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa al-istighfar itu ternyata banyak di dalam Islam sebagai penutup amalan-amalan soleh. Di antaranya seperti disyariatkan bagi orang yang sholat wajib, setelah dia selesai dari sholatnya, dia beristighfar sebanyak berapa? 3 kali. Seperti yang disebutkan dalam hadis, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari sholatnya, istighfara salasan. Beliau beristighfar sebanyak 3 kali dan beliau mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Nah, demikian pula contohnya dalam hal lain. Bagi orang-orang yang melaksanakan salatul lail, ya, disyariatkan bahwa orang yang melakukan tahajud di malam hari di waktu sahur sudah menjelang subuh, dia melakukan apa? Al-istighfar. Makanya Allah sebutkan di dalam beberapa ayat dari Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-18, wabil ashari hum yastaghfirun. Di mana mereka itu adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, demikian pula dalam amalan haji. Ya. Orang yang selesai melaksanakan haji diperintahkan untuk beristighfar atau disyariatkan untuk beristighfar. Makanya kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 199, "Tsumma afidhu min haitsu afadun nas wastaghfirullah." Ya, kemudian lakukanlah al-ifadah sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, kemudian beristighfarlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula di antara doa penutup majelis, kalau kita habis bermajelis, maka kita disyariatkan membaca al-istighfar. Ya, apa doa kafaratul majelis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, sehingga kita memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya. Kalau di dalam majelis itu mungkin kita ada kesalahan, ada kekurangan, ada dosa yang kita lakukan. Sehingga sampai diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak beristighfar ketika dia meninggalkan majelisnya, maka di hari kiamat majelis itu akan menjadi penyesalan untuknya. Nah, Allahul musta'an. Maka doa kafaratul majelis ditutup dengan al-istighfar. Demikian pula orang yang selesai melaksanakan wudu, juga di dalam sebahagian riwayat dia disyariatkan untuk membaca al-istighfar seperti yang telah disebutkan tadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga At-Tabrani. Nah, dan hadisnya menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sahih secara marfu' ataupun secara mauquf. Baik. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pelajaran lain ya dari surat ini. Di antara pelajaran lain yang bisa kita ambil dari surat ini, surat ini menunjukkan bahwa orang yang berada di akhir usianya hendaknya dia banyak ibadah kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa di antara kebiasaan para penduduk kota Madinah di masa dahulu kala, mereka kalau sudah sampai pada usia 40 tahun, istaghfaru lil ibadah, mereka hanya konsentrasi untuk ibadah, sudah enggak mikir dunia. Itu kebiasaan Ahlul Madinah di masa lampau. Nah, karena orang yang sudah sampai usia 40 tahun atau lebih, itu sudah cukup lama waktu diberikan oleh Allah untuk hujjah Allah itu tegak pada dirinya. Sehingga sudah saatnya dia untuk sudah memikirkan bagaimana dia nanti kembali kepada Allah dalam keadaan dia punya bekal yang cukup. Nah, makanya Allah peringatkan tentang perbuatan ahlul kitab yang diberi usia panjang oleh Allah, tapi mereka selalu lalai kepada Allah dan bahkan semakin keras hatinya. Kata Allah di dalam Al-Quran, Alam ya'ni lilladina amanu an tafsya'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haq. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab yang sebelumnya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ketika telah panjang masa yang diberikan oleh Allah, usia yang diberikan oleh Allah kepada mereka, namun lantas hati mereka tetap keras. Wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin membuat bab khusus, bab sungguh-sungguh dalam ibadah bagi orang-orang yang sudah mencapai usianya 40 tahun. Karena ini adalah saat di mana seorang hamba banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka dalam keadaan kita tidak punya bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sudah lama waktu yang diberikan oleh Allah. Di dalam surah Fatir ayat yang ke-37 atau ke-36 dan ke-37. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang perbuatan orang-orang kafir di dalam ayat tersebut. Wa ammal ladzina kafaru famawahumun nar. Wa ammal ladzina kafaru. Coba lihat surat Fatir ayat yang ke-37, saya lupa awalnya. Kata Allah, والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل awalam nu'ammirhum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang yang kafir itu mereka mendapatkan neraka jahannam. La yuqdha 'alaihim fayamutu. Tidak diputuskan atas mereka sehingga mereka meninggal. Tidak ada kematian di dalamnya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak pula diringankan azab neraka jahannam itu dari mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadzalika najzi kull kafur. Demikianlah kami membalasi orang-orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka jahannam tersebut, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Rabb kami, keluarkan kami. Kami akan beramal dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Selain dari apa yang telah kami perbuat sebelumnya ketika di dunia. Kemudian Allah ingatkan mereka. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberi usia kepada kalian yang orang-orang yang mau mengambil peringatan cukup pada usia yang kami berikan itu mereka sudah bisa mengambil peringatan. Wa ja'akumun nadhir, Dan bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dalam penafsirannya, orang kalau sudah sampai usia yang lanjut, 40 tahun ke atas atau 60 tahun, maka hendaknya dia banyak mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah perintahkan kepada beliau, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Naam. Dan memang disebutkan demikian di dalam beberapa riwayat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengucapkan ini di akhir usianya. Disebutkan dari hadis Aisyah di dalam As-Sahihain, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuktir ayyakula fi ruku'ihi wa sujudih. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengucapkan dalam rukunya dan sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu maka ampunilah aku. Nah, disebutkan juga di dalam Sahih Muslim, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengucapkan di akhir urusan beliau, beliau mengatakan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah. Dan kata beliau alaihi salatu wassalam, inna rabbi kana akhbarani anni sa'ara alamatan fi ummati wa amarani idza ra'aytuha an usabbih bihamdihi wa astaghfiru innahu kana tawwaba faqad ra'aytuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dahulu Rabbku memberitakan kepadaku bahwa aku akan melihat sebuah tanda pada umatku, dan Allah perintahkan aku kalau aku melihat tanda tersebut pada umatku, aku banyak bertasbih dan beristighfar karena dia adalah maha penerima taubat. Maka aku sekarang telah melihatnya, kata beliau. Yaitu beliau membaca surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Naam. Baik, dan yang terakhir tentunya banyak sekali faedah-faedah dari al-istighfar. Ya. Satu saat ada seorang yang di masa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia melakukan uzlah. Uzlah itu adalah meninggalkan keramaian kehidupan manusia dan mengasingkan diri di sebuah tempat. Ya, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bertanya kepada orang itu. Dia menjawabnya, kenapa dia melakukan uzlah? Kenapa dia mengasingkan diri dari kehidupan manusia? Dia katakan, ini usbih baina ni'matin wa dzam. Aku ini masuk pada setiap hari di pagi hari, aku antara nikmat Allah, aku berada di antara nikmat Allah dan dosa. Ya. Fa'uhditu lin ni'mati hamdan. Maka aku berupaya untuk selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala akan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepadaku. Walid zanbi istighfaran. Dan aku berupaya untuk selalu beristighfar kepada Allah atas segala dosa yang pernah aku perbuat. Fa'ana mas'hulun bidzalik. Dan aku hanya sibuk dengan hal itu. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal yang lain. Maka berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kata beliau, ilzam ma anta alaih fa anta indi afqah minal hasan. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maka tetaplah engkau lakukan apa yang engkau lakukan sekarang ini. Menurutku engkau adalah orang yang lebih faham tentang agama daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah. Ya. Dan memang setiap kita demikian. Setiap hari yang kita masuki, kita antara diberi nikmat oleh Allah dan perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka kita harus berada di antara dua hal. Bersyukur kepada nikmat Allah dan beristighfar akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan antum tahu yang namanya istighfar itu adalah merupakan barokah di dalam hidup seorang hamba. Ya. Segala masalah, segala problem hidup, penyelesaiannya adalah dengan istighfar kepada Allah. Ya. Anda punya masalah, apa masalah Anda? Ya. Kurang duit, kurang uang, kurang harta, tidak punya anak, paceklik, kekeringan. Ya. krisis moneter, ya, apa saja masalah yang Anda hadapi, ya, obati dengan istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, setiap ada yang datang kepada beliau, ada yang datang mengeluhkan tentang krisis kehidupannya, krisis hartanya, kata Al-Hasan Al-Basri, istighfar kepada Allah. Ya, ada yang datang kepada beliau mengadukan paceklik yang menimpa desanya, kampungnya, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, istighfar kepada Allah. Ada yang datang mengeluhkan bahwa dia tidak punya anak, kata Al-Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Setiap yang datang kepada beliau mengeluhkan masalahnya, Al-Hasan Al-Basri selalu menjawab, banyaklah beristighfar. Ya. Lalu beliau berdalil dengan firman Allah dalam surah Nuh, kata Allah, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, kata Nabi Nuh alaihi salam, faqultu, aku berkata, istaghfiru rabbakum, ya, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena sungguhnya Rabb kalian itu adalah Maha penerima permohonan ampun, ya, dia adalah Zat yang Maha mengampuni. Kemudian apa kata Allah? Allah ucapkan, Allah firmankan tentang ucapan Nabi Nuh, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dari langit dengan derasnya, wa yumditkum bi amwalin, dan Allah akan membantu kalian dengan harta yang melimpah ruah, wa banin, dan juga anak-anak keturunan, ya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Artinya bahwa dengan istighfar datang keberkahan dari Allah. Ya, makanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling banyak beristighfar, ya. Dan antum mungkin masih ingat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari berapa kali beliau beristighfar? Dalam sebagian riwayat sebutkan 70 kali, sebagian riwayat yang lain disebutkan 100 kali. Ya. Ini bukan pembatasan, tetapi menunjukkan betapa banyaknya beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Bahkan dalam hadis Abdullah ibn Umar dengan sanad yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, Ibn Umar menyatakan, dahulu kami pernah menghitung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, beliau mengucapkan sebanyak 100 kali, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sungguhnya Engkau adalah penerima taubat dan yang Maha mengampuni. 6. Baik. Untuk yang terakhir kali dari pembahasan kita pada pagi hari ini tentang tafsir dari surah An-Nasr, tentang syurut at-taubah. Orang yang bertaubat kepada Allah tentu ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat taubah? Ada berapa syarat taubah itu? Hah? Menyesal. Terus? Tidak mengulangi. Terus? Ya wis, gotong royong wis. Apa lagi? Siapa lagi yang nambahin? Menyesal, tidak mengulangi. Terus? Ada berapa? Ya, kalau kita mau taubat harus tahu syarat-syaratnya taubat. Ada 5 syarat taubat. Ya. Pertama, tentunya menyesal, an-nadam. Ya, menyesal atas perbuatan dosa kita. Ya, kemudian yang kedua adalah al-iqla'. Ya, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya, jangan terus-menerus di atasnya, tinggalkan sudah. Baik. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'at taubah. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan taubat. Kalau orang sudah taubat, tinggalkan perbuatan dosa itu. Baik. Yang ketiga adalah al-azm. Ya, bertekad untuk tidak mengulanginya. Jadi yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Yang kedua adalah al-iqla, meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga adalah al-azm, bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang keempat adalah raddul hukuk, ya, mengembalikan hak-hak orang lain kalau dosa itu terkait dengan hak orang. Misalnya ngambil harta orang, mencuri, kembalikan. Kalau kita taubat, ya, taubat kepada Allah, dan harta orang lain harus dikembalikan. Ya. Dengan taubat itu harta orang lain kemudian tidak dianggap sah untuk kita, tidak. Harus dikembalikan. Nah, kemudian kalau dia terkait dengan kehormatan, maka kita harus minta maaf. Al-istihlal, diistilahkan dengan al-istihlal, al-istihlal, minta maaf. Ya. Kalau dia terkait dengan darah, ya, maka kita harus rela untuk ditegakkan pada diri kita hukum Allah. Kalau kita bertaubat. Nah, kalau misalnya kasus itu ternyata diangkat kepada penguasa, kemudian akan ditegakkan pada diri kita qisas, maka kita harus rela. Ini kalau kita bertaubat. Ya. Kalau dia misalnya pelaku zina, kemudian akan ditegakkan padanya hukum rajam, maka taubatnya adalah menerima hukum tersebut. Ya, menerima adanya hukum rajam. Atau kalau dia belum nikah, belum pernah nikah, maka dia menerima untuk dicambuk sebanyak 100 kali. Poin. Kemudian yang kelima adalah, tentunya ini dasar dari setiap amalan soleh, bahwa setiap amalan soleh itu didasari dengan al-ikhlas. Ya, orang taubat itu bukan karena ingin dunia, tetapi karena ikhlas kepada Allah. Bukan karena ingin dunia, atau bukan karena takut kepada seseorang, atau kepada siapapun juga, dia taubat itu karena memang dia ikhlas kepada Allah, mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat taubat ada berapa? Nah, ada lima. Pertama, kita ulangi, al-ikhlas tentunya, ya, sebagai dasar dari taubat. Kemudian yang kedua adalah an-nadam, menyesal. Yang ketiga adalah al-iqla, melepaskan diri dari perbuatan dosa. Kemudian yang keempat adalah al-azm, ya, bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang kelima adalah mengembalikan hak-hak orang lain atau meminta maaf kalau yang kita langgar adalah kehormatannya. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Itu yang terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Ya, ini waktu diterimanya taubat. Bukan syarat, tapi waktu diterimanya taubat. Ya, waktu diterimanya taubat itu ada dua hal syaratnya. Ya, waktu diterimanya taubat ada dua hal syaratnya, yaitu ketika nyawa belum sampai ke tenggorokan, yakni belum sampai pada saat sakaratul maut. Yang kedua, ketika belum datangnya tanda kiamat yang besar, yaitu terbitnya matahari dari barat. Nah, barakallahu fiik. Nah, waktu sholat duha itu mulainya apa? Sholat duha itu diawali ketika matahari telah terbit seukuran satu tombak, satu rum. Dan ya, kalau sekarang ini mungkin sekitar 15 menit atau 10 menit setelah terbitnya matahari. Itu awal mulainya waktu sholat duha. Jadi mungkin kalau sekarang misalnya terbit terang itu mungkin setengah enam mungkin sudah terbit ya matahari. Ya, tunggu sekitar 10 menit, 15 menit, itu sudah mulai awal waktu duha. Sampai menjelang akan tergelincirnya matahari. Menjelang duha. Ya, kalau itu tadi, kan karena waktu kan bisa berbeda-beda terbitnya matahari. Yang penting matahari terbit sekitar 10 atau 15 menit setelah itu kita bisa melaksanakan sholat duha. Nah, dan yang paling utama sholat duha itu adalah ketika tarnadul fisal, yakni ketika teriknya matahari itu mulai menyengat. ya, ketika anak-anak onta yang berjemur di padang pasir itu mulai kepanasan. Ya, mungkin sekitar jam 10-an. Ya, 10:30. Ini gue pertanyaan. Apa bedanya dengan sholat isyrok atau suruk? Kalau itu setelah terbitnya matahari. Begitu matahari terbit, ya begitu matahari terbit, kita sholat. Bagi orang yang setelah subuhnya masih terus berada di dalam masjid. Tidak bagi setiap orang. Ya, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sholat syuruk adalah beliau berada di tempat sholatnya setelah sholat fajar, kemudian beliau sholat dua rakaat setelah matahari terbit. Nah, kita yang termasuk juga tua atau yang diperingatkan oleh Rasulullah usia umatku 60-70, nah, hanya sedikit yang lebih termasuk area juga diperingatkan. Katanya dengan itu dan dia apa tidak dia berikan menjadi tadi adalah dengan taubat yang istighfar. Kemudian apakah setiap hari kalau orang yang bertobat itu didahului dengan sholat? Tidak mesti. Yang namanya taubat dan beristighfar itu cukup kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, kita nyatakan bahwa kita bertaubat. Seperti tadi Nabi banyak mengucapkan, bahkan dalam satu majlis sampai 100 kali beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sungguhnya Engkau adalah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Innaka antat tawwabur rahim. Yang paling penting dari taubat itu adalah di mana kita meninggalkan perbuatan dosa, menjauh dari perbuatan dosa. Karena taubat itu sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengandung dua hal. Yaitu pertama, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian melakukan amalan-amalan saleh yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi di antaranya kalau misalkan juga sholat sunnah, kemudian itu izin, kemudian itu masih dalam waktu sahur, itu cukup beristighfar. Iya, beristighfar. Kalau artinya perintah beristighfar itu dalam istighfar itu mempunyai kandungan taubat, betul. Nah, kita beristighfar. Ya, tidak ada sholat khusus kita harus ketika mau taubat sholat itu enggak. Yang penting itu tadi. Nah, tapi dalam sebutkan bahwa setelah sholat fardu beristighfar 3 kali. Untuk sholat tahajud ada batasan? Tidak ada batasannya. Perbanyak aja istighfar. Perbanyak aja istighfar. Ya, dengan zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, setelah sholat, sebagian dari saudara kita tidak istighfar tapi takbir. Iya, ada juga dalam riwayat Ibn Abbas di mana dia menyatakan kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan takbir beliau. Makanya disyariatkan juga untuk bertakbir. Kalau melihat zahir lafadznya, wallahu a'lam, takbir dulu. Kami mengetahui selesainya salat Rasulullah SAW dengan bertakbir. Nah, boleh enggak seorang berzikir misalnya bertakbir, tahmid, bertasbih dengan menggunakan tasbih? Subhanallah. Boleh enggak? Yang lain? Bid'ah. Ya memang ada ulama yang menyatakan itu bid'ah. Seperti misalnya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Tapi sebagian ulama lain seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah, mereka menyatakan boleh seorang menggunakan alat tasbih itu. Boleh. Tapi yang lebih utama bertasbih dengan jari. Jadi kalau kita melihat orang pakai tasbih itu jangan serta-merta menghindari. Wah, bid'ah. Iya, memang ada ulama yang mengatakan bid'ah, tapi ada juga ulama yang membolehkannya. Ya. Ada dalam riwayat dalam Sahih Muslim kalau saya tidak salah. Di mana Ummu Salamah radhiyallahu anha bertasbih dengan menggunakan batu-batu kerikil kecil dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah tersebut. Ini salah satu dalil yang menunjukkan akan bolehnya. Nah, sehingga sebagian ulama seperti yang sudah saya sebutkan membolehkan menggunakan tasbih ya untuk berzikir. Tapi kalau bicara mana yang afdal, tetap mereka mengatakan bahwa yang paling utama adalah dengan menggunakan jari. Barakallahu fiik. Ada hadis dalam satu majelis yang mengatakan itu bisa mengelola binat. Bid'ah yang termasuk dalam binat itu yang mana? Ya setiap bid'ah. Setiap bid'ah. Memang sebagian orang membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu bid'atin setiap bid'ah itu sesat. Enggak ada bid'ah hasanah. Kalau sudah bid'ah itu pasti sayyi'ah, tidak ada yang hasanah. Karena Nabi menyatakan kul, kata kul itu menunjukkan bahwa seluruhnya yang disebut dengan bid'ah itu sesat. Ya. Jadi kalau ditanya bid'ah yang mana, ya semua bid'ah. Bid'ah apa saja? Tentang bid'ah tadi ya, dalam surat yang diawali dalam sholi, itu ada yang mengatakan itu bid'ah, tapi kita pernah mendengar pengajian dalam Muhammadiyah dan dikatakan bahwa salah satu itu adalah istiad Imam Syafi'i. Jadi di satu sisi Imam Syafi'i mengatakan itu istiad, tapi di sisi lain kalau pakai usolli itu memang saya sepakat dengan yang dia. Adapun tentang ucapan Imam Syafi'i, wallahu a'lam, perlu dikoreksi kembali karena sebagian orang suka menyebutkan sesuatu kepada Imam Syafi'i rahimahullah padahal beliau tidak mengatakan. Sehingga perlu dilihat kembali apakah itu memang ada pendapat Imam Syafi'i. Saya tidak ingat sekarang. Tapi banyak dari kalangan ahli lain menyatakan bahwa melafadzkan niat itu bid'ah karena tidak cocok. Yang namanya niat itu apa sih? Secara bahasa saja niat itu adalah maksud tujuan hati. Yang namanya maksud tujuan hati tempatnya di mana? Dalam hati. Kalau sudah diucapkan itu namanya bukan niat, itu namanya ucapan. Itu saja sudah salah. Sehingga tidak ada dalam satu hadis pun Nabi pernah mengucapkan usolli. Enggak untuk sholat, enggak untuk puasa, enggak untuk amalan-amalan. Karena yang namanya niat itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, an-niyah mahalluha al-qalb. Tempatnya adalah dalam hati. Ya. Kalau kita. Baik, terakhir insyaAllah. Kasihan. Tentang Imam pembaca Fatihah dan surat Al-Jahar, imam harus mendengarkan atau setelah makmum. Nah, imam membaca Al-Jahar, Fatihah dan surat, dan makmum setelah imam membaca itu harus membaca Fatihah. Di sini para ulama khilaf. Tapi yang paling dekat wallahu a'lam bissawab bahwa dalam semua kondisi, apakah orang yang sholat itu sendirian atau sholatnya berjamaah, apakah dia sebagai imam atau dia sebagai makmum, apakah dalam sholat jahriyah atau dalam sholat sirriyah yang bacaannya dijelaskan atau tidak dijelaskan, dalam semua keadaan setiap orang yang sholat harus membaca Al-Fatihah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa Fatihatil kita, tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Maka kalau kita bermakmum, walaupun dalam sholat yang jahriyah, yang imam yang membaca Al-Fatihah secara jelas, yang diucapkan, maka tetap setelah imam membaca, kita membaca Al-Fatihah. Itu pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas.